Mitra bisnis, beberapa hari belakangan ini, arus lalu lintas sekitar Tanjung Priuk macet total. Pelabuhan Tanjung Priuk disebut dalam situasi darurat. Analisa penyebab kemacetan menyebut beberapa faktor, termasuk bea cukai yang lambat memeriksa kontainer, juga banyaknya peti kemas yang overstay di pelabuhan, sampai kondisi pelabuhan yang memang sudah tidak memadai menampung volume impor yang terus menanjak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Theo Kumaat. Pak Theo, apa komentar Anda soal kondisi ini? Oke, pertama mengenai kepadatan di Tanjung Priok dalam beberapa waktu belakangan ini memang imbas dari beberapa faktor ya. Memang dari sisi yard occupancy sendiri, artinya kepadatan di dalam container yard juga sudah cukup tinggi dan dikabarkan memang sudah melampaui 100%. Ditambah juga dengan kondisi di bulan puasa ini, banyak orang atau perusahaan yang berusaha mengirimkan barang-barangnya sebelum mendekati hari-h lebaran. Dan ditambah juga dengan kondisi jalan yang saat ini juga kan sedang ada pembangunan. Jadi memang akhirnya daerah Tanjung Priuk sangat padat sekali akumulasi dari hal-hal tersebut. Nah, di dalam sendiri, dalam pelabuhan artinya petugas juga bisa saya katakan cukup kewalahan dengan jumlah kontainer yang masuk. Diperkirakan hampir setiap hari 300 kontainer yang ditarik ke lini 2 ya, di OB. Nah, ini juga tidak menyelesaikan masalah karena OB hanya memindahkan tempat penumpukannya saja, sementara proses pemeriksaannya kan belum dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini, pihak bea cukai dalam hal pemeriksaan barangnya juga tetap harus mengagendakan petugas-petugasnya untuk bisa melakukan barang. Ya, itu kondisi yang saat ini mungkin terjadi ya. Dampak apa saja yang dirasakan oleh pelaku usaha, Pak? Jelas memang dengan semakin lamanya pergerakan barang di dalam pelabuhan tentu akan berakibat langsung pada naiknya kos. Selain itu, juga waktu delivery yang akan bertambah. Nah, dengan waktu delivery yang bertambah, tentunya perusahaan akan menghitung tambahan stok ya, sebagai antisipasi terjadinya kelambatan. Artinya, dalam pengiriman akan bertambah juga jumlah barang yang akan dikirimkan. Nah, perlu diingat bahwa kenaikan biaya ini tidak saja ditanggung oleh pengusaha, baik itu pemilik barang ataupun perusahaan pengiriman, karena pada akhirnya kenaikan biaya ini akan dibebankan kepada konsumen. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dengan rencana-rencana kenaikan tarif. Sementara kalau dengan fasilitas atau dengan kondisi pelabuhan yang sedemikian padat ini, biaya tentu akan semakin meningkat ke depannya. Apa ini ada hubungannya dengan kegiatan ekspor dan impor kita yang meningkat? Terlebih saat ini kita tahu stok beberapa komoditas di dalam negeri sangat minim. Saya pikir karena di Tanjung Priok itu menampung lebih dari 60% pergerakan barang di Indonesia ya. Jadi keluar masuknya barang baik ekspor, impor, bahkan domestik pun itu melalui Tanjung Priok. Sehingga dengan kondisi saat ini itu sangat luar biasa sekali memang volume barang yang melalui pelabuhan Tanjung Priok. Jadi memang ditambah dengan masuknya barang dari luar ya, dengan barang impor ini, saya pikir akan berpengaruh yang sangat signifikan ya. Ada solusi Pak mungkin yang bisa diusulkan ke pemerintah? Dari kami sih, dari asosiasi, kami dulu pernah mengusulkan selain ada jalur prioritas bagi pemilik barang ya atau manufacturing company, kami juga mengusulkan dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia adanya prioritas bagi perusahaan PPJK, sehingga dalam proses pengurusan barang juga kami diberikan privilege bahwa itu dapat segera direspon dan mendapatkan SPPB pengeluaran barangnya. Nah, tentunya ini juga masih perlu pembahasan mekanisme, tetapi kalau kita bicara pembenahan infrastruktur itu membutuhkan waktu yang lebih panjang, kami sih mengusulkan untuk adanya restrukturisasi terhadap regulasi. Nah, ini di titik-titik mana, simpul apa saja yang bisa mengurai lambatnya pergerakan barang di pelabuhan. Mari kita duduk bersama antara pelaku usaha dan regulator dalam hal ini untuk mencari solusi bersama. Demikian Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Theo Kumaat. Saya Wendy Lim.